Coba bayangin sebuah mesin raksasa. Mesin ini tuh nggak pernah berhenti berdetak, nggak pernah tidur, dan yang paling aneh, dia sama sekali nggak butuh bahan bakar fisik kayak minyak atau listrik. Oh, mesin yang jalan pakai sesuatu yang jauh lebih abstrak, kan? Betul banget. Dia hidup, bernafas, dan berlari kencang pakai bahan bakar yang namanya ketidakpastian. Iya, dan yang menariknya waktu ekonomi global lagi hancur lebur nih, resesi melanda, mesin ini malah meraup untung masif. Benar. Terus waktu ekonomi lagi meroket, dia untung besar juga. Bahkan waktu pemerintah ngerombak total seluruh undang-undang buat ngebatasin geraknya, mesin ini justru nemu cara buat nagih biaya yang jauh lebih mahal. Kalau dari sudut pandang desain sistem sih, itu struktur yang brilian ya. Brilian tapi sekaligus menakutkan. Menakutkan banget. Iya, soalnya ini entitas yang benar-benar imun terhadap siklus ekonomi. Mereka memposisikan diri bukan sebagai pemain di lapangan, melainkan pihak yang menyewakan lapangan dan ngejual tiket masuknya. Nah, hari ini kita bakal lihat langsung siapa para arsitek di balik mesin itu. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita udah ngumpulin berbagai riset industri dan laporan investigasi tentang ekosistem pengacara korporat. Tapi tenang aja, kita nggak bakal bahas pasal-pasal hukum yang ngebosenin ya. Pastinya nggak dong. Kita bakal bongkar realitas yang beda banget dari yang biasa Anda tonton di film atau drama ruang sidang. Karena faktanya, pengacara korporat elit ini udah berevolusi. Jauh banget evolusinya. Iya, mereka bukan lagi penasehat pasif yang cuma nunggu klien datang. Mereka ini pemegang kekuasaan yang sesungguhnya di balik kapitalisme modern. Untuk bisa lihat realitas itu, kita harus buang jauh-jauh bayangan soal firma hukum konvensional. Berhentilah lihat mereka sebagai kumpulan orang cerdas, bergelar hukum yang duduk di kantor dengan rak buku kayu jati. Ah, stereotip banget itu ya. Sangat stereotip. Kita harus mulai lihat mereka sebagai infrastruktur kekuasaan yang terintegrasi secara global. Ini tuh industri raksasa. Mereka mendesain supaya orang yang nulis aturan adalah orang yang sama dengan yang eksploitasi aturan itu sendiri. Wah, oke. Kalau gitu, mari kita mulai dari markas besar mereka aja dulu. Saya baca data dari tumpukan riset kita nih, dan skalanya benar-benar sulit dicerna logika. Bikin kaget kan angkanya? Banget. Firma-firma raksasa kayak Kirkland & Ellis atau Latham & Watkins sekarang ini punya lebih dari 3.500 pengacara di seluruh dunia. Bagi Anda yang lagi dengerin, coba dibayangin angka itu. Itu jumlah yang luar biasa masif. Iya. Jumlah staf profesional ini dengan mudah ngalahin jumlah pegawai di kementerian tingkat nasional di negara-negara G20 tuh. Ini bukan sekedar kantor hukum yang nyewa satu lantai gedung lagi. Betul. Ini udah kayak negara berdaulat berskala mini yang beroperasi di dalam sistem ekonomi kita. Dan skala sebesar ini bisa terjadi karena ada pergeseran model bisnis yang radikal banget. Oh iya. Pergeseran kayak gimana tuh maksudnya? Gini, di abad ke-20, firma hukum itu ibarat toserba. Layanan mereka tuh full service. Klien korporat datang bawa semua masalah mereka. Butuh surat wasiat buat pendiri perusahaan, mereka bikinin. Atau ada sengketa tanah pabrik gitu ya, mereka yang tangani? Tepat. Tapi mesin modern yang lagi kita bahas ini udah ngebuang model toserba itu. Mereka bergeser ke spesialisasi ekstrim yang sangat mematikan. Bentuk konkret dari spesialisasi ekstrim ini tuh kayak gimana sih praktiknya? Di sumber kita disebutin firma kayak Wachtell Lipton itu mendominasi sesuatu yang disebut defensive M&A, merger dan akuisisi defensif. Itu kok kedengerannya kayak istilah militer ya? Analogi militer itu pas banget emang. Defensive M&A itu situasinya gini. Bayangin sebuah perusahaan publik besar tiba-tiba jadi target pengambil alihan paksa sama miliarder atau perusahaan saingan yang lebih agresif. Oke, pasti manajemennya panik dong. Pasti panik. Dan mereka nggak bisa manggil pengacara biasa buat urusan ini. Mereka manggil firma spesialis kayak Wachtell Lipton yang bertindak layaknya tentara bayaran elit. Tentara bayaran elit? Wow. Iya, pengacara ini bakal ngebangun benteng hukum virtual dalam hitungan hari aja. Mereka nyiptain struktur yang disebut poison pill atau pil beracun. Sebentar, pil beracun ini maksudnya manuver legal gitu? Betul, manuver legal yang secara otomatis bakal ngancurin nilai saham perusahaan kalau si penyerang nekat nyoba belinya secara paksa. Kedalaman taktik kayak gini mustahil ditiru sama firma hukum yang melayani segalanya. Terus Kirkland & Ellis tadi gimana? Nah, kalau Kirkland & Ellis ngelakuin hal serupa, tapi penguasaan mutlak mereka ada di bidang private equity. Mereka itu mesin yang memfasilitasi perusahaan investasi buat beli, restrukturisasi, dan jual lagi perusahaan lain dengan kecepatan tinggi. Paham, paham. Nah, kedalaman spesialisasi itu jelas ngedatengin uan yang nggak main-main ya. Sumber kita tuh nyorotin satu metrik yang rupanya jadi detak jantung dari firma-firma ini, yaitu profit per partner, atau disingkat PPP. Ah, PPP. Itu benar-benar nyawa dari budaya mereka. Dan ini bukan sekedar metrik keuangan di laporan tahunan buat nyenengin pemegang saham loh. Karena mereka nggak punya pemegang saham publik kan. 6-7 juta dolar. Itu setara 100 miliar rupiah per orang, per tahun. Iya, per orang loh. Gaji itu setara sama eksekutif puncak atau CEO di perusahaan Fortune 500. Gila sih. Coba kita bawa ini ke realitas tempat kerja pada umumnya ya. Kalau di perusahaan biasa, kita nggak capai KPI. Mungkin kita nggak dapat bonus atau paling banter ditegur atasan. Standar lah ya. Nah, gimana kalau seorang partner di firma elit ini nggak bisa ngehasilin target triliunan rupiah tersebut? Konsekuensinya absolut banget. Budaya di sana itu dikenal dengan istilah up or out, naik kelas atau keluar. Kalau Anda nggak mampu pertahanin tingkat profitabilitas ekstrim itu, Anda nggak sekedar diturunin jabatannya. Terus dipecat langsung. Lebih halus dari itu, tapi sama kejamnya, Anda bakal diajak duduk santai, diminumkan kopi, dan diminta secara halus untuk segera cari pekerjaan di tempat lain atau pensiun dini. Wah, diusir halus dong. Bener. Sistem ini bakal ngebuang siapapun yang nurunin rata-rata PPP mereka. Soalnya angka itu tuh alat pemasaran utama mereka buat rekrut talenta baru dan pertahanin prestise di mata klien. Jujur ya, disinilah logika bisnis saya mulai nemu jalan buntu. Tolong bantu saya mahawin ini deh. Semua profit ratusan miliar ini, gaya hidup ekstrim ini, fondasinya kan dibangun di atas sebuah konsep yang kuno banget. Billable hour ya, tagihan per jam. Nah, itu. Coba pikirin dari kacamata sehari-hari deh. Kalau Anda yang lagi dengerin pergi ke bengkel karena mobil mogok, terus montirnya bilang dia dibayar berdasarkan berapa jam dia ngotak-atik mesin Anda, si montir jelas punya insentif buat kerja selambat mungkin kan? Pasti. Makin lama dibongkar, makin mahal. Makin tebal tagihannya. Bahkan, di dokumen kita disebutin ada praktik upcoding. Pekerjaan riset dasar yang dilakuin sama pengacara junior yang baru lulus, dikategorikan sedemikian rupa, jadi klien ditagih pakai tarif pengacara senior yang belasan juta rupiah per jam. Iya, itu sering banget terjadi. Pertanyaan saya nih, klien mereka ini kan bank-bank raksasa Wall Street yang bisa mecat ribuan karyawan cuma buat hemat beberapa sen. Kenapa klien yang sangat efisien dan kejam mau noleransi sistem yang terang-terangan ngehargain waktu yang diulur-ulur? Itu pertanyaan krusial banget. Jawabannya ini ngingkap psikologi gimana elit korporasi itu menilai sebuah risiko. Klien raksasa nerima billable hour karena sistem itu ngasih ilusi objektivitas di tengah dunia yang subjektif banget. Ilusi objektivitas gimana tuh? Bayangin seorang CEO bank investasi disodorin kontrak akuisisi tebel 500 halaman. Nggak peduli sejenius apa CEO itu, dia nggak punya kapasitas waktu atau keahlian teknis buat ngukur apakah dokumen itu sempurna. Atau jangan-jangan ada satu kalimat yang bisa ngehancurin banknya 5 tahun lagi gitu ya. Tepat banget. Apakah kontrak itu harusnya selesai dirancang dalam 20 jam atau 200 jam? Klien tuh nggak tahu. Oh, jadi karena mereka nggak bisa ngukur kualitas perlindungannya, mereka pakai metrik yang paling gampang dihitung aja yaitu waktu. 100% betul. Waktu jadi proksi untuk kualitas. CEO itu merasa tenang bayar jutaan dolar buat 200 jam kerja karena di kepalanya itu berarti sepasukan pengacara elit udah nyisir setiap risiko yang mungkin terjadi. Menarik banget ya, jadi mereka nggak beli efisiensi ya? Nggak sama sekali. Mereka beli ketenangan pikiran. Produk utama yang dijual firma hukum ini bukan setumpuk kertas kontrak. Produk mereka tuh ketidakpastian dunia bisnis yang disuling jadi rasa aman komersial. Makin rumit situasinya, makin banyak jam yang bisa ditagih. Mereka ngubah kecemasan klien jadi argometer taksi yang jalan terus. Betul, dan itu ngejelasin gimana mereka maksimalin keuntungan dari dalam. Tapi gimana pas mereka berhadapan langsung sama aktor finansial lain di meja negosiasi? Kita kan bicara transaksi raksasa nih. Misal akuisisi perusahaan teknologi 10 miliar dolar. Dokumen kita tuh nekanin konsep asimetri resiko. Iya, asimetri risiko. Ini inti kekuatannya. Siapa sih yang sebenarnya nanggung beban terberat pas transaksi sebesar itu terjadi? Mari kita bedah anatomi transaksi 10 miliar dolar itu ya. Di ruangan itu sebenarnya ada 3 kelompok utama. Oke, kelompok pertama siapa? Kelompok pertama itu penyedia modal, kayak dana pensiun, private equity, atau pemegang saham. Mereka ini mempertaruhkan uang sungguhan. Kelompok kedua, manajer atau bankir investasi yang merancang valuasi. Mereka mempertaruhkan reputasi karir dan bonus jutaan dolar mereka, kan? Betul. Kalau perusahaan yang dibeli ternyata bodong valuasinya, bankir ini bisa dipecat. Dan investor tadi kehilangan uang dalam jumlah masif. Terus kelompok ketiganya, penasihat hukum, si pengacara. Pertaruhan mereka apa? Hampir nol. Secara finansial, risiko firma hukum itu sangat terisolasi. Kalau kesepakatan sukses besar, pengacara dibayar penuh. Kalau gagal total di tengah jalan, atau perusahaannya bangkrut 2 bulan kemudian, tebak apa yang terjadi? Mereka tetap dibayar buat jam kerjanya. Tepat, mereka tetap dibayar untuk setiap jam yang udah mereka abisin. Skenario terburuk buat firma hukum cuma kalau kliennya mendadak bangkrut pas sebelum mereka sempat ngirim invoice bulan itu. Jadi resiko mereka cuma piutang tak tertagih ya, bukan kerugian modal. Tapi tunggu, tahan dulu. Saya harus nantang logika ini nih. Silahkan, silahkan. Kalau saya seorang pengacara yang tahu bahwa saya nggak punya resiko finansial kalau perusahaannya hancur, bukannya saya malah jadi sangat ceroboh. Maksud saya, kalau bikin kontrak 10 miliar dolar yang cacat, pasti dituntut gila-gilaan kan karena malpraktek dong. Secara teori sih iya, malpraktek itu ada. Reputasi mereka bisa hancur kan? Nggak bisa lepas tangan gitu aja. Nah, dalam prakteknya, apalagi pada level transaksi hiperkompleks, ngebuktiin malpraktek itu hampir mustahil loh. Pengacara itu nggak ngejamin hasil bisnis dari sebuah transaksi, mereka cuma ngejamin kepatuhan prosedural. Oh, jadi kalau bisnisnya nyungsep, itu salah bankirnya? 100%. Pengacara udah berlindung di balik ribuan klausa pengecualian yang lucunya mereka tulis sendiri. Dan ini bawa kita ke efek psikologis yang luar biasa di meja perundingan. Karena mereka nggak takut rugi. Iya, karena mereka nggak ada keterikatan emosional sama untung rugi bisnis. Mereka jadi aktor yang paling dingin, paling rasional, dan seringkali justru paling dominan di ruangan itu. Mereka pegang kendali karena cuma mereka yang denyut nadinya nggak berdetak tepat pas uang 10 miliar dolar pindah tangan ya. Wah. Exact. Kejeniusan posisi ini nggak berhenti di situ. Ketiadaan downside atau risiko kerugian ini ngasih mereka kekuatan untuk ngelakuin tugas utamanya. Jadi risk externalizer, mesin pengalih risiko. Betul. Tugas pengacara korporat adalah ngambil risiko yang harusnya ditanggung klien dan mindahin itu ke pihak yang lebih lemah dan kebetulan nggak ada di meja perundingan. Coba deh, kasih gambaran konkretnya. Biar pendengar kita bisa lihat wujud asli perpindahan risiko ini di dunia nyata. Bayangin, klien mereka ini perusahaan private equity yang lagi beli jaringan retail besar. Pengacara bakal ngerancang struktur utang yang berlapis-lapis dan bikin beberapa perusahaan cangkang. Tujuannya apa coba? Buat ngamanin asetnya kan? Pasti. Kalau 5 tahun lagi retail itu bangkrut, secara hukum aset berharganya udah dipisah dan aman buat klien mereka, terus siapa yang nanggung kerugian bangkrutnya? Pihak lain pastinya. Kreditur tanpa jaminan, vendor-vendor kecil penyuplai barang, dan karyawan pabrik. Tiba-tiba mereka sadar pesangon dan dana pensiun mereka hangus karena secara legal ada di entitas yang udah dikosongin. Dan semua manuver ini legal? 100% presisi dan legal. Dirancang berbulan-bulan dengan biaya ribuan dolar per jam. Pantesan, di dokumen kita mereka disebut sebagai arsitek ya, bukan pemilik gedung. Bayangin, ada gedung pencakar langit nih. Pemiliknya, yaitu si klien korporat, bisa aja bangkrut karena salah strategi. Tapi arsiteknya... Udah dibayar lunas kan buat cetak birunya? Bener. Nggak peduli gedungnya kosong atau laku disewa, arsitek itu duduk manis di kantor, ngedesain proyek miliaran dolar buat klien baru. Mereka itu ngedesain pintu darurat buat kaum elit lari dari kebangkrutan, sementara karyawan biasa terkunci di dalam. Metafora arsitek ini makin kuat waktu kita lihat gimana mereka merawat sistemnya. Para arsitek ini sadar betul kalau posisi mereka itu terlalu menguntungkan. Jadi pasti bakal ada yang nyoba ngehancurin. Terutama pemerintah ya, yang mewakili kemarahan publik. Persis. Jadi apa yang dilakuin para arsitek ini? Mereka mastiin kalau mereka lah yang juga mendesain undang-undangnya. Waduh, kita sampai di bagian yang bikin darah mendidih nih. Kok bisa negara ngebiarin ini terjadi? Riset kita kan nyorotin fenomena yang namanya revolving door atau pintu putar. Fenomena perputaran personel yang konstan. Iya, perpindahan antara firma hukum swasta sama lembaga regulator pemerintah, kayak SEC di Amerika atau Kementerian Keuangan. Mari kita bedah operasi mekanisnya. Bayangin seorang pengacara bintang, umur 35 tahun di firma swasta. Tiba-tiba dia resign dari pekerjaannya yang bergaji raksasa, terus ngambil posisi di lembaga pengawas pasar modal pemerintah yang gajinya jauh lebih kecil. Nggak logis kan kalau dilihat dari luar? Tapi, tunggu dulu. Selama 2 atau 3 tahun di pemerintah, dia ditugasin nulis rancangan undang-undang baru soal, katakanlah, instrumen derivatif keuangan. Dia sengaja nulis aturannya dengan bahasa yang super rumit dan nyelipin celah struktural yang tersirat banget. Dan sesudah undang-undangnya disahkan, apa yang terjadi? Dia berputar balik keluar. Balik lagi ke firma swasta asalnya dong. Tepat. Dan kembalinya dia bukan sebagai pengacara biasa lagi, tapi sebagai partner senior dengan gaji 5 juta dolar setahun. Klien korporat rela bayar tarif selangitnya karena dialah satu-satunya manusia yang pegang peta harta karun ke celah hukum itu. Karena dia yang bikin celahnya sendiri? Iya, plus dia juga bawa buku alamat yang isinya kontak langsung pejabat-pejabat yang masih duduk di pemerintahan. Ini berarti aturan negara tuh nggak didesain buat nyederhanain masalah atau ngelindungin publik ya? Ini namanya regulatory capture, di mana industri yang harusnya diawasi malah ngebajak lembaga pengawasnya. Betul sekali. Sumber kita ngasih contoh yang absurd banget nih. Katanya undang-undang pajak Amerika Serikat sekarang ini panjangnya sampai 10.000 halaman. 10.000 loh, mana ada manusia di bumi yang bisa hafal apalagi mahamin utuh dokumen sepanjang itu. Dan kompleksitas itu bukan sebuah kecelakaan loh. Kompleksitas adalah sumber kehidupan yang sengaja dirancang buat elit hukum. Kalau undang-undangnya cuma 5 halaman dan bahasanya lugas, terus apa yang mau dijual sama firma hukum? Nggak bisa nagih ribuan jam billable hour dong ya? Nggak bakal bisa. Makin rumit aturannya, makin banyak pengecualiannya, ya makin tinggi nilai komersial dari pengetahuan eksklusif yang mereka jual ke korporasi raksasa. Ini tuh bikin saya langsung kepikiran sama Anda, pendengar kita. Mungkin Anda ngejalanin usaha menengah, ngerintis startup, atau ngelola bisnis lokal. Anda pasti ngerasa betapa curangnya arena ini. Sangat nggak adil. Anda itu diwajibin buat naatin aturan 10.000 halaman yang sama dengan perusahaan multinasional raksasa. Bedanya, kalau Anda kena masalah, anggaran Anda paling cuma cukup buat sewa pengacara lokal yang mungkin juga kebingungan baca aturan itu. Sementara korporasi tinggal manggil mantan penulis undang-undangnya. Betul. Mantan penulis yang sekarang kerja di firma elit. Ini nyiptain parit raksasa, barrier to entry tak terlihat yang tinggi banget. Secara tertulis, mungkin legal, tapi praktiknya benar-benar nggak berpihak ke publik. Realitas inilah yang sebenarnya lagi ngikis inti dari kontrak sosial antara masyarakat dan negara. Waktu publik lihat hukum cuma bisa diakalin sama mereka yang mampu bayar mahal, wajar kalau muncul persepsi bahwa sistem ini udah disetting dari awal. Publik rasa diasingin dari hukum yang harusnya ngatur mereka. Dan poin yang paling menampar dari semua dokumen kita hari ini adalah realitas yang kita bahas ini, entah itu kompleksitas, pintu putar, atau asimetri risiko, itu bukan kegagalan sistem. Ini bukan bug atau error dari kapitalisme. Ini justru fitur utamanya kan? Ini beroperasi persis kayak spesifikasi teknis yang udah mereka rancang. Sepenuhnya benar. Sistem ini sukses besar bagi mereka yang ada di puncak. Mereka pakai bahasa yang terisolasi dari orang awam dan punya kepentingan ekonomi yang saling ngunci buat mastiin sistem ini nggak akan pernah jadi sederhana. Oke, mari kita tarik benang merah dari obrolan ini. Kita mulai eksplorasi ini dengan nyoba paham dari mana mesin raksasa ini dapat tenaga. Fondasinya ternyata ilusi. Gimana billable hour ngubah ketidakpastian klien jadi mesin pencetak uang. Terus kita lihat asimetri resiko yang radikal itu. Ya. Di mana pengacara elit bertindak sebagai arsitek yang merancang bangunan tanpa harus tertimpa runtuhan kalau bangunannya ambruk. Mereka nguasain seni mindahin risiko kehancuran ke pihak yang paling lemah. Dan akhirnya mereka ngamanin monopoli ini dengan cara ngebajak aturan main pemerintah lewat kompleksitas. Pada intinya, pengacara korporat pada eselon tertinggi ini sama sekali nggak ngambil risiko. Mereka cuma bertugas mendistribusikannya. Mereka yang ngatur arah air pas bendungan jebol, mastiin air bahnya ngehantam desa di bawah, sementara sepatu mereka sendiri tetap kering kerontang di atas bukit. Wah, gambaran yang benar-benar tajam. Nah, sebelum kita berpisah, saya pengen Anda yang lagi dengerin nguji konsep ini ke kehidupan sehari-hari Anda sendiri. Gimana tuh aplikasinya? Gini, kalau kekuasaan sejati di dunia modern ini nggak lagi dipegang sama yang punya uang, melainkan sama para arsitek yang ngatur distribusi resiko, coba deh Anda lihat lagi kontrak-kontrak di hidup Anda. Kontrak yang biasa kita cuekin ya? Bener. Lihat syarat dan ketentuan atau terms and conditions panjang banget yang seringnya cuma Anda scroll cepat terus langsung klik setuju di aplikasi ponsel. Lihat polis asuransi kesehatan Anda, perjanjian utang di bank, atau kontrak kerja Anda di kantor. Semuanya dokumen rumit. Tanyain pada diri Anda sendiri. Apakah dokumen-dokumen yang luar biasa tebal dan rumit itu benar-benar ditulis dengan niat tulus buat ngelindungin hak-hak Anda? Ataukah, tanpa Anda sadarin, Anda sebenarnya lagi megang mahakarya dari arsitek tak terlihat ini? Arsitek yang secara diam-diam dan sangat legal lagi mindahin resiko korporasi raksasa langsung ke atas pundak Anda. Layak buat direnungin itu. Teruslah pertanyakan struktur tak terlihat di sekitar Anda. Terima kasih banyak udah bergabung di penyelaman kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.